benar banget. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan bertemu dan mendengarkan success story dari seorang Platinum Agency. Dan kalau saya boleh bilang dokter, beliau adalah salah satu dari inspirasi saya ya. I learn so much from her ya, dan saya benar-benar merasa semangat beliau harus saya ikuti ya. Beliau dulu, ya. Bisa datang kemana saja hanya untuk mencari ilmu, dan beliau bisa belajar tidak hanya kepada atasnya tapi samping kanan, samping kiri. Wow. Bener. And saya penasaran yang mana nih? Lady Rocker, wow, you know? Yang mana wow, nih orangnya? Rocker. Wah. Wow. Langsung saja kita sambut ya. The first Platinum Lady. Wow. Bali dahsyat ya. Bukan Bali yang dahsyat, Anda semua dahsyat loh. Woi. Layak jadi crown agency selanjutnya. Dan saya tadi mendengar, melihat beberapa dari Anda ada di panggung kehormatan. Itu luar biasa banget. Anda bangga, leader Anda bangga. Kalau Anda bawa orang tua, istri atau anak Anda, mereka pun pasti bangga banget sama Anda. Oke, saya mengatur nafas dulu karena saya udah 47 tahun dan saya lompat-lompat gitu ya. Hey, saya Eri Beniarti, umur saya banyak. Saya seneng bicara umur saya banyak. Karena saya berhadapan dengan umurnya yang 17 semua ya di sini ya. Hei. Jadi kalau Anda tidak lebih cepat sukses dari saya, Anda malu harusnya sama saya ya. Udah tua begini gitu, mama gitu ya. Ya, saya seorang ibu rumah tangga. Saya tidak pernah kerja. Kerjaan saya cuma satu waktu itu. Menghabiskan uang suami saya. Beneran. Dan saya bertobat. Untung Tuhan menemukan pertobatan saya lewat Ria Network. Jadi, ya, sebagai seorang pengusaha, suami saya bangkrut. Yang namanya pengusaha kalau sudah bangkrut tidak ada jalannya teman-teman. Habis-habislah. Dan saat itu sangat terasa sama saya betapa sengsaranya orang tidak punya tabungan. Andai kami punya tabungan, mungkin kami bisa melanjutkan hidup kami. Andai kami deposito apalah bentuknya investasi, mungkin kami bisa lanjutkan hidup kami. Tapi saat itu hidup kami rasanya selesai. Bukan di titik nol lagi, minus teman-teman. Saat saya harus tinggalkan rumah 400 meter saya dan 3 mobil saya, juga saya pecat 6 pembantu rumah tangga saya. Bayangkan berarti saya gak pernah kerja banget orangnya ya. Saya pindah ke sebuah rumah, rumahnya sangat strategis teman-teman. Saya senang bicara ini nih. Rumahnya sangat strategis, kemana-mana dekat. Ke kamar tidur dekat, ke kamar mandi dekat gitu ya. Ke ruang tamu dekat. Luplek-luplek itu lagi, jadi ketemu lu lagi gitu ya. Dan dulu saya bayar listrik 1,5 juta tanpa AC. Dan saat pindah ke sebuah rumah yang saya sebut dengan rumah burung itu, saya bayar 82.000. Bayar listrik nih, puji Tuhan, gak bisa saya. Artinya begitu sulit hidup ini. Saya tidak bisa makan. Bukannya saya tidak bersyukur sama Tuhan, tapi truly kami tidak bisa makan. Saya punya telur harus kami bagi 4. Dibikin telur dadar, dibagi. Kadang-kadang malam nungguin papahnya suami saya pulang untuk bawa uang 30 atau 50 ribu. Anak saya bilang, mah beliin martabak. Pas pulang-pulang, suami saya pulang, anak-anak kami sudah tidur. Dan saya sangat kurus. Gak seperti sekarang melebar ke kiri dan ke kanan. Karena susah makan teman-teman. Hidup saya setengah mati. Saat dihadapkan pada bisnis ini ada teman bilang, oh saya masuk partai SMS itu Pak Arya. Partai sudah miskin sombong. Beneran loh. Saya masuk partai sudah miskin sombong. Saking apa? Saking ya itu tadi fokus pada masalah. Nyanyinya kayak gini nih. Mengapa aku begini? Itu aja ini tanyain kenapa, nyalahin Tuhan, nyalahin orang yang gak bisa bantu saya, nyalahin temen gitu ya. Bukannya caranya cari solusi, malah banyak menyalahkan banyak pihak. Hingga saya pikir Tuhan sayang sama saya. Mengirimkan seorang malaikat tak bersayap. Berikan pada saya, ikut nabung. Wih, nabung. Makan aja repot suruh nabung. Nabungnya di asuransi. Sesek napas saya ngedenger asuransi. Oh my God, asuransi. Aduh, asuransi itu punyanya orang kaya, bukan orang susah kayak saya pikir. Tapi akhirnya saya mau buka pikiran saya. Karena apa? Karena saya mau punya tabungan. Saya punya anak kecil, Brandon, yang sangat senang minum susu. Dan Brandon udah sering saya marahin gara-gara minum susu. Bayangkan di sini gak ada sepertinya ibu-ibu yang marahin anak gara-gara minum susu. Tapi itu bisa terjadi loh. Kalau dalam keadaan yang begitu berat. Saya beliin susu, saya cuma bisa beliin susu U, belakangnya A gitu ya. Terus dia minum, 2 jam kemudian saya lihat itu, saya angkat itu dusnya kosong. Brandon, kenapa dihabisin susunya? Emang gak bisa sampai besok? Dan saya muncul itu kata-kata serapah itu yang harusnya gak perlu saya lontarkan. Tapi hidup saya terlalu sulit. Hidup saya terlalu sulit. Bertemu bisnis ini saya pikir ini bisnis kagak masuk akal sama sekali. Tapi saya mau cobalah untuk datang. Siapa tahu ini jalan keluar buat saya. Dan saya datang ke sebuah pertemuan. Saya duduk di belakang, saya gini nih. Ngomongnya aja kayak gitu. Udah mulai komentarin orang yang presentasi. Masuknya enggak. Hingga 8 bulan kemudian, okelah saya join. Saya join kemudian saya kerjakan. Karena saya orang bangkrut, saya susah cari orang. Tapi saya pikir kalau saya gak bisa cari orang, saya kalah sama orang mati. Orang mati aja bisa bawa 2 di depan tuh, bawa dia. Di belakang bawa yang pegang payung, belum bawa sebanjar. Mana gak? Masa saya kalah sama orang mati? Kalau saya tidak bisa cari 5 orang di hidup saya yang lagi kepepet, berarti saya sangat tidak dipercaya oleh teman-teman saya. Gitu kan? Akhirnya, okelah, bisa. Entah mereka kasihan sama saya, entah mereka pengen ngasih beras sama saya, tapi yang jelas mereka masuk dan saya elit di bulan pertama. Saya elit di bulan pertama, kemudian bulan berikutnya, udah elit, apa yang saya kerjakan? Diem teman-teman. Diem, gak gerak lagi. Saya diem, saya tungguin. Ada gak ya bonusnya? Ada, bulan depan dapat bonus 1,1. Terus saya pikir, baru ngajak 5 orang aja, bonusnya 1,1. Kalau lebih banyak ngajak orang lagi, dahsyat nih bonus gitu kan ya. Bulan berikutnya apa yang saya lakukan teman-teman? Saya membantu 5 orang itu dapat elit seperti saya. Artinya duplikasikan bisnis Anda. Bisnis yang hebat bukan hanya yang melakukannya gara-gara dia kaya, gara-gara dia punya banyak teman, tapi bisnis yang hebat adalah bisnis yang bisa dikerjakan oleh banyak orang. Akhirnya saya duplikasi. Bulan ketiga saya dapat bonus leader agensi 3, sekian. Bulan ketiga saya bronze. Dan selanjutnya 14 bulan kemudian saya platinum agensi, the first platinum lady. Bukan gara-gara kuat dan hebat saya, jauh. Tapi saya ngotot. Saya nekat, saya ngotot buat sukses saya. Karena saya ingat Brandon yang pernah saya marahin. Saya ingat Fiona yang harus pergi ke Bali jadi seorang waiter. Gara-gara apa? Gara-gara saya gak bisa sekolahin dia. Kalau lahir dalam keadaan miskin itu mutlak bukan salah Anda, betul? Karena Anda tidak bisa pilih dari rahim mana Anda dilahirkan. Tapi bila Anda mati dalam keadaan miskin itu mutlak salah Anda. Karena apa? Karena Tuhan berikan kepada kita peluang-peluang. Lewat apapun. Jangan gengsi terhadap teman yang menawarkan Anda, yang mengajak Anda untuk ayo datang pertemuan, ayo beli tiket. Jangan gengsi. Gengsi tidak akan membuat Anda kaya. Tapi kalau Anda kaya, hidup Anda pasti bergengsi. Bila Anda harus harus melalui seperti leader-leader Anda tadi cerita, Gus Redi, bahkan Pak Arya Wirajaya. Mungkin Anda tidak akan punya banyak uang dan punya banyak waktu. Yang saya sarankan adalah belajar, copy paste, duplikasi 100%. Ingat akan impian Anda, pegang terus impian Anda, maka engkau akan dipandang sebagai seorang pejuang keluarga. Bila Anda tidak bisa terbang, Anda masih bisa berlari. Bila Anda tidak bisa berlari, Anda masih bisa berjalan. Bila Anda tidak bisa berjalan, Anda masih bisa merangkak. Tapi apapun, bergerak, jangan diam untuk impian keluarga yang Anda cintai. Karena yang baik akan datang kepada mereka yang menunggu. Tapi yang terbaik akan datang kepada mereka yang memperjuangkan haknya. Sekarang Anda tahu bahwa sukses adalah hak Anda. Bila saya perempuan bisa, Anda pasti bisa. Dan Anda pun tahu saat ini bahwa hanya langit yang akan jadi batas impian Anda. Saya Rebe Niarti, kembalikan kepada MC Tendasyat. Oh my God. Tepuk tangan yang meriah yang paling keras untuk Ibu Erin.